Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأحبائي رحمني الله وإياكم الحمد لله kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ini untuk meneruskan kajian kita dengan membaca karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yang beliau beri judul dengan Raf'ul Malam an A'immatul A'lam. Pada pertemuan kemarin kita telah sampai pada As-Sababul Khamis, penyebab kelima terjadinya ikhtilaful fuqaha, terjadinya fatwa atau pendapat atau sikap ulama yang terkesan menyelisihi dalil, terkesan bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Kemarin pada sebab yang kelima telah disebutkan bahwa bisa jadi seorang alim, seorang imam, sejatinya ia telah mendengar, bahkan pernah menghafal, bahkan bisa jadi hadis tersebut termaktub di dalam karya-karya ilmiahnya. Namun sebagai suratan takdir Allah Subhanahu wa taala atas setiap manusia, ia lupa sehingga dia menyelisihi kandungan hadis yang termaktub dalam kitabnya sendiri, menyelisihi kandungan riwayat-riwayat yang pernah ia hafal. Dan bahkan kemarin Syekhul Islam mencontohkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lupa kejadian yang beliau alami sendiri, bukan hanya sekedar hadis yang beliau hafal, bahkan kejadian yang beliau alami sendiri bersama Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma tatkala mereka dalam suatu perjalanan mengalami janabah, kemudian mereka tidak mendapatkan air untuk mandi janabah, sehingga mereka berselisih pendapat. Ammar bin Yasir yatamarraghu fit turab, gulung-gulung di tanah kemudian salat, sedangkan Umar milih untuk menunda salat sampai mendapatkan air baru beliau mandi kemudian salat. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada keduanya bahwa tayamum itu dapat menggantikan ghuslul janabah, dan metode tayamum untuk ghuslul janabah, mandi janabah, sama dengan metode tayamum untuk menggantikan taharatul wudu. Bahkan Umar bin Khattab lebih jauh, sudah diingatkan oleh Ammar bin Yasir tentang kejadian ini, ternyata beliau juga masih belum ingat kejadian tersebut. Ikhwan wa ahibai, lebih jauh lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencontohkan pada sebab yang kelima ini bagaimana kasus yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah antara Az-Zubair ibn al-Awwam dan Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika pada perang Jamal. Az-Zubair bin al-Awwam sempat berhadapan muka hendak perang tanding dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun Ali mengingatkan Zubair bin Awam dengan satu hadis yang menjadikan Az-Zubair bin Awam beristighfar dan berpaling pergi. Namun karena orang-orang Khawarij tidak rela para sahabat sulh, para sahabat berdamai, maka Az-Zubair bin Awam mereka bunuh di tengah jalan. para ulama di antaranya Ibnu Arabi rahimallahu taala dan juga yang lainnya menyebutkan bahwa hadis yang dilupakan oleh Zubair bin Al-Awwam yang menyebabkan dia akhirnya berperang dengan Ali ialah pada suatu hari ketika Zubair bin Al-Awwam dan juga Ali bin Abi Thalib berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Zubair, "La tuqatilannahu, engkau pada suatu hari akan memerangi orang ini, wa anta zalimun, sedangkan engkau dalam keadaan salah, engkaulah yang berbuat zalim dengan memerangi orang ini." Tatkala Zubair bin Al-Awwam diingatkan dengan hadis ini oleh Ali bin Abi Thalib, maka beliau menyesal. Beliau menyadari bahwa inilah bukti nyata. Inilah wujud dari peringatan Rasulullah SAW kepada beliau bahwa dia suatu saat akan memerangi Ali, sedangkan dialah yang pihak yang salah. Subhanallah. Sejauh itu, faktor kelupaan menyebabkan bukan sekedar khilaf, bahkan sampai pertumpahan darah. Ali bin Abi Thalib lupa, Zubair bin Al-Awwam lupa kalau ternyata Rasulullah SAW sudah pernah memberikan peringatan kepada beliau bahwa dia suatu saat pernah akan memerangi Ali bin Abi Thalib dan dia adalah pihak yang salah. Wa hadza katsirun fi salaf wal khalaf, kata Syekhul Islam. Kasus-kasus semacam ini itu banyak ditemukan baik pada ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama yang setelah mereka, al-khalaf. Lupa dengan hadis, lupa dengan ayat, lupa dengan keterangan fatwa para ulama sebelumnya. Asbab ushadis. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebabkan penyebab keenam dari terjadinya ikhtilaful fuqaha, ikhtilaful ulama, atau terjadinya terjerumusnya sebagian ulama pada mukhalafatul hadis. Kata beliau, adamu ma'rifati bidalalatil hadis taratan likawni lafzi alladhi bil hadithi ghariban indah mithul lafzil muzabanah wal muhaqalah wal mukhabarah wal mulamasa wal munabadah wal gharar ila ghir dhalika minal kalimatil gharibah allati qad yakhtalifu al-ulama'u fi tafsiriha wa kal hadithil marfu' la talaqa wa la i'taqa fi iglaq فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. Kata Syekh, di antara sebab terjadinya ikhtilaful fuqaha adalah karena adanya atau gumutnya dilalatul hadis. Petunjuk hadis atau arti hadis itu tidak jelas bagi sebagian ulama. Ia tidak mampu memahami apa maksud hadis tersebut, sehingga terjadilah khilaf, di mana sebagian ulama memahaminya dengan benar, sebagian lain memahaminya dengan salah. Contohnya al-alfat, teks-teks yang mengandung kata-kata berikut ini, misalnya al-mukhabarah. Abu Hanifah rahimahullah taala menduga bahwa mukhabarah itu diambil dari kata khaybar, sehingga beliau menafsiri kata mukhabarah. Nahar Rasulullah SAW anil mukhabarah, Rasulullah SAW melarang mukhabarah. Artinya menurut Abu Hanifah ialah akad yang pernah dilakukan oleh orang-orang khaybar. Artinya Rasulullah SAW melarang kita meniru perilaku orang-orang khaybar dalam menggarap ladangnya. Kala itu orang-orang Khaybar diberi kuasa mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk menggarap ladang milik kaum muslimin dengan ketentuan separuh hasil panennya dimiliki oleh penggarap, yaitu penduduk Yahudi Khaybar, dan separuh dimiliki oleh kaum muslimin sebagai pemilik tanah, pemilik ladang. Nah, Abu Hanifah rahimahullah melarang akad ini karena ia menduga bahwa mukhabarah itu diambil dari kata khaybar. Artinya kita dilarang meniru perbuatan orang-orang khaybar. Namun ternyata praduga beliau ini salah. Tidak demikian kenyataannya. Mukhabarah ialah menjual hasil panen yang masih ada di atas pohon. Menjual hasil panen yang masih ada di atas pohon, masih muda, ditukar dengan hasil panen yang sudah berada di atas tanah, sudah siap panen, hasil panen tahun lalu. Kurma yang masih di atas pohon, belum dipanen, dibarterkan dengan kurma yang sudah dipanen tahun lalu atau sebelumnya atau yang lain. Sehingga terjadi perselisihan timbangan, perselisihan kadar. Ini yang disebut dengan mukhabarah. Atau yang dalam riwayat disebut dengan muzabanah. Nah, karena Imam Abu Hanifah salah memahami kata khair mukhabarah, menjadikan beliau menyelisihi makna hadis. Contah lain. Misalnya al-araya. Para fuqaha juga berselisih pendapat tentang apa itu araya. Al-Imam Malik dan juga al-Imam Abu Hanifah mengira bahwa araya itu adalah orang yang memberi hibah, memberi hadiah hasil pohon korma, buah korma yang masih di atas pohon, diberikan hadiah kepada seseorang. Nih silahkan petik hasil 5 pohon ini misalnya. Silakan kau miliki hasil 5 pohon ini. Sedangkan sisa ladang ini semuanya adalah tetap milik saya. Yang saya berikan hanya hasil 5 pohon ini. Kemudian pemilik ladang merasa terganggu dengan masuk keluarnya orang yang diberi hadiah. Setiap hari masuk. Padahal dia butuh privasi. Ingin menikmati hasil ladangnya dengan keluarganya. Ingin menikmati buah-buah korma yang masih sedang menjadi rutab, sedang masak, segar bersama keluarganya. Namun, apa boleh dibuat? Dia terlanjur memberi hadiah 5 pohon. Bukan pohon yang diberikan hadiah, namun buahnya saja kepada orang lain. Sehingga orang masuk dan keluar, sering masuk dan keluar, menjadikan ia merasa risih, tidak enak. Ia sedang bercengkrama dengan keluarganya, ia yang sedang menikmati buah bersama keluarganya, datang orang asing, datang orang lain ke ladangnya. Akhirnya dia merasa menyesal dan ia menarik kembali hadiahnya dengan mengganti buah yang ia berikan, rutab yang ia berikan kepada orang tersebut dengan buah kurma yang sudah ada di ladangnya, sudah ia petik sebelumnya. Nah, Al-Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengira bahwasanya araya ini hanya ini saja. Sehingga terjadi perselisihan antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i di satu sisi dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah di sisi lain. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan araya itu hanya pada kasus hibah, kasus hadiah. Selebihnya tidak. Namun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan araya bukan hanya pada hibah. Bukan hanya terjadi pada orang yang diberi hibah kemudian pemberi hibah menyesal, tidak. Namun lebih luas dari itu, yaitu rukhsah. Araya adalah keringanan bagi orang yang membutuhkan rutab, bagi orang yang ingin membutuhkan buah segar untuk dinikmati di musim panas, agar membeli sejumlah rutab yang kurang dari 5 wasak, kurang dari 5 kintal, untuk dinikmati ia bersama keluarganya selama musim buah segar. Namun rusa ini dikarenakan dahulu orang itu banyak yang tidak punya uang. Rusanya berupa ia boleh membarter korma kering dengan korma segar yang masih di atas pohon dalam kisaran 5 kintal atau kurang. Ini rukhsah araya. Sehingga bisa jadi dia adalah orang yang diberi hibah. Bisa jadi dia adalah orang yang memang tidak ada hubungan sebelumnya. Namun ia butuh buah segar untuk dibeli dalam bentuk rutab. Untuk kemudian dinikmati dalam bentuk rutab yang masih segar. Karena larang Arab. Tatkala musim rutab, musim buah sedang memasak, masih segar, itu begitu enaknya. Karena itu pas musim-musim panas, makan rutab itu begitu enak. Tidak senikmat kalau makan korma biasa. Makan korma biasa itu sudah tidak segar. Di musim panas makan buah segar itu begitu nikmat. Karena ada rukhsah ini. Nah, karena perbedaan pemahaman tentang makna aroya, apakah itu aroya, terjadilah khilaf di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dari satu sisi, dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i di sisi lain. Sama-sama mengakui status kesahihan hadis aroya, rakhasa Rasulullah SAW fil aroya. Namun mereka berselisih pendapat apa itu aroya. Contoh lain misalnya, Al-Imam Ibn Taimiyah mencontohkan kasus yang terjadi antara Al-Imam Abu Hanifah di satu sisi dengan jumhur ulama di sisi lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat memberikan rukhsah, keringanan untuk minum nabiz. Memberikan kemudahan, keringanan kepada para sahabat untuk minum nabiz. Nah, Abu Hanifah kurang memahami tentang makna nabiz. Imam Abu Hanifah kurang memahami makna nabiz, sehingga ia mengira nabiz ialah salah satu bentuk, salah satu nama dari minuman yang muskir yang terbuat dari selain anggur. Khamar yang terbuat dari korma, terbuat dari tape, terbuat dari yang lain, gandum, menurut Imam Abu Hanifah itulah yang disebut dengan nabid. Padahal sejatinya nabid menurut bahasa orang-orang Quraisy bukan itu. Nabid itu adalah rendaman buah apa saja yang belum memabukkan. Karena nabid diambil dari kata nabada yang budu, artinya mencampakkan, mencampurkan buah atau apa saja ke dalam benda lain. Dalam hal ini adalah air. Sehingga terasa segar. Di musim panas sebelum musim rutab, musim buah masak, orang butuh minuman segar. Butuh hal yang menyegarkan. Namun apa boleh dibuat kalau di Arab itu sulit untuk mencari buah segar. Sehingga sebelum musim rutab, sebelum musim anggur masak, mereka membuat cara merendam kurma, merendam zabib, kismis di dalam air, dan dibiarkan dalam hitungan 1-2 hari atau 3 hari. Sehingga airnya terasa segar, terasa manis, kemudian disimpan di tempat yang sejuk terasa dingin. Kalau di zaman sekarang sudah ada kulkas, ada freezer, mudah sekali untuk mendapatkan minuman segar. Namun di zaman dahulu hanya itu cara mereka yang bisa lakukan. Mencampakkan atau memasukkan zabib, kurma kering ke dalam air, sehingga keluarlah di sedikit demi sedikit razat gula terurai ke dalam air, kemudian disimpan di tempat yang sejuk sehingga terasa segar. Panas matahari, suhu udara yang sampai 40 derajat ke atas, kemudian minum minuman manis dan dalam keadaan dingin, ini begitu menyejukkan. Inilah yang disebut dengan nabiz. Inilah yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, menyebutkan, atau dalam hadis Abu Hurairah menyatakan, nah Rasulullah SAW an yumbaza fauq akthar min fauqi thalat. Akthar min thalati layalin. Rasulullah SAW melarang kita untuk membuat nabid lebih dari 3 hari 3 malam. Karena biasanya kalau sudah 3 hari 3 malam itu sudah keluar busa, dan itu biasanya sudah memabukkan. Sehingga terjadi perbedaan antara Abu Hanifah dengan jumhur ulama, di mana Abu Hanifah mengatakan nabid ialah minuman memabukkan selain jus anggur. Itu boleh diminum dalam jumlah yang sedikit, Asal dia tidak mabuk, dia boleh minum sedikit, semacam ngincipi. Boleh katanya. Namun ternyata pendapat tersebut ialah salah. Karena apa? Ia, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, salah memahami arti kata Nabi yang diijinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh juga mengatakan wataratan li kauni lafzi mushtarakan au mujmalan au mutaraddidan baina haqiqatin wa majaz fa yahmiluhu ala al-aqrab 'indah wa in kana al-muradu huwa al-akhar kama hamala jama'atun min as-sahabati fi awwal al-amr al-khayt al-abyad wal-khayt al-aswad 'ala al-habli wa kama hamala akharuna qawlahu fansahu bi wujuhikum wa aydikum 'ala al-yadi ila al-ibd. Bisa jadi sebab terjadinya khilaf, perselisihan ulama, dikarenakan adanya alfat-alfat, adanya teks-teks yang mustarak, multitafsir. Kata tersebut multitafsir. Dan ini banyak sekali didapatkan dalam bahasa Arab. Kata yang memiliki lebih dari satu arti. Misalnya, seperti yang dicontohkan di sini, al-khaytul abyad wal-khaytul aswad. Pertama kali, sebagian sahabat pada awal turun ayat ini mengira bahwa yang dimaksud dengan khaytul aswad dan khaytul abyad itu benar-benar tali, benang hitam dan benang putih. Sehingga sebelum tidur mereka menyimpan benang putih dan benang hitam di atas, di bawah bantalnya. Setiap dia ingin membuktikan sudah waktunya berhenti sahur atau belum, sudah terbit fajar atau belum, sudah waktunya salat subuh atau belum, apa yang dilakukan? Ia buka bantalnya dan melihat. Kalau sudah jelas perbedaan hitam dan putih, baru beliau berhenti dari makan. Kalau belum, maka dia akan terus makan. Ini yang dilakukan oleh Adi bin Abi Hatim radhiyallahu ta'ala. Namun kemudian pemahaman Adi ini diluruskan oleh Rasulullah SAW dengan beliau, idzan wisadatuka 'arid. Kalau begitu wahai Adi, bantalmu terlalu lebar sekali. Kalau engkau taruh al-khaytul abyad dan khaytul aswad di bawah bantal, berarti bantalmu terlalu lebar sekali. Karena sejatinya ini maksud dengan al-khaytul aswad dan al-khaytul abyad ialah al-fajr. Bantal siapa yang bisa menutupi ufuk timur yang di sanalah terbentang fajar? Nah, contoh lain. Misalnya di sini Syekh Al-Islam mencontohkan, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wujuh, wajah kalian dan juga aydikum, tangan kalian. Tangan ini kata yang, satu kata yang bisa diartikan hanya sekedar sampai pergelangan, bisa sampai ketiak. Sebagian ulama memahami bahwa al-mashu, mashul yad, mengusap tangan ketika tayamum itu bukan hanya rusuk, namun sampai ketiak. Dan menurut Imam Syafi'i, sampai siku seperti wudu. Kenapa? Kata famsahu biwujuhikum wa aydikum, kata-kata aydi di sini sama dengan kata-kata aydi dalam surat Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dan dalam kata-kata aydi dalam surat Al-Maidah dalam wudu, sepakat para ulama membahas sampai marafiq. Sedangkan di dalam tayamum mutlak kata-kata aydi, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Karena para ulama mengatakan, sebagian ulama di antara Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada dua kata yang satu mutlak, tidak ada qaid, tidak ada catatannya, seperti dalam ayat tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Namun di dalam ayat wudu Allah mengatakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ada penjelasan ilal marafiq, ada batasannya. Menurut sebagian ulama, kata yang mutlak di sini harus ditafsiri dengan kata yang muqayyad yang ada pada surat Al-Maidah. Sehingga kata di sini artinya berarti mengusap tangan hingga ke siku sebagaimana mengusap tangan pada, membasuh tangan pada wudu. Terlebih lagi pendapat ini didukung oleh kaidah yang menyatakan lil badali hukmul mubdal. Tayamum itu adalah pengganti dari wudu. Sehingga segala yang berlaku pada wudu berlaku pula pada tayamum, karena hukum asalnya lil badali hukmul mubdal. Tayamum itu adalah badal dari wudu. Maka badal yaitu tayamum itu memiliki hukum seperti yang berlaku pada wudu, yang itu merupakan mubdalnya, yang digantikannya. Ini menjadikan Imam Syafi'i rahimahutaala mengatakan mashul yadain dalam tayamum itu sampai ke siku. Kenapa? Kata aidi adalah lafz yang mustarak. Sampai rusuk juga mustarak. Kenapa? Karena dalam ayat qati'us sariq, dalam ayat yang menjelaskan tentang hukum pencurian, ternyata yang dipotong hanya sampai siku. Sampai maaf pergelangan. Dan dalam wudu ternyata sampai siku. Karena Imam Syafi'i mengatakan lebih baik menafsirkan atau membawakan ayat yang berkaitan dengan tayamum dengan ayat yang berkaitan dengan wudu, karena sama-sama dalam bab thaharah, dibanding menafsiri kata aidi yang ada pada ayat tayamum dengan kata aidi yang ada pada ayat qath'us sarik. Kenapa? Hukum yang berbeda, masalah yang berbeda. Ini dalam thaharah, sedangkan sana dalam jinayah. Ini dalam ibadah, sana dalam uqubah. Karena kata Imam Syafi'i, lebih baik menafsiri kata aidi ini dengan kata aidi yang ada pada ayat wudu, dan bukan dengan ayat yang berkaitan dengan qath'us sarik. Nah, karena terjadi perbedaan inilah, adanya lafaz-lafaz yang musytarak ini menjadikan para ulama berbeda pendapat. Contoh lain misalnya, ayat yang menjelaskan tentang yang berbunyi au ja'ahadat minal ghadi au lamastumun nisa. Kata-kata lamasa yulamisu. Kata lamasa itu artinya menyentuh, mengusap. Itu secara bahasanya. Secara arti bahasa kata lamastumun nisa ialah menyentuh. Namun kata lamasa yulamisu ini ternyata adalah kinayah. Abdullah bin Abbas mengatakan innallaha hayyun. Sejatinya Allah itu Maha Pemalu. Kana 'anil jima'i bil mulamasah. Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyebutkan vulgar, jima dengan jima. Akhirnya diberikan kinayah. Diberikan kata kiasan. Maka disebut lamasa, persentuhan. Maksudnya sebenarnya adalah berhubungan badan. Sehingga al-Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengatakan yang membatalkan wudu ialah berhubungan badan dan bukan sekedar persentuhan. Kemudian mereka juga menguatkan pendapat ini dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian sahabat, sebagian istrinya, kemudian beliau salat tanpa berwudu lagi. Tanpa berwudu lagi. Namun Al-Imam Syafi'i juga tidak kalah hebat. Beliau menguatkan kesimpulan ini dengan kaidah lain, dengan dalil-dalil lain. Di mana Rasulullah SAW, Aisyah tatkala menceritakan bahwa Rasulullah SAW mencium beliau, kemudian beliau salat, kemudian beliau meneruskan puasanya, Aisyah pernah memberikan satu catatan penting yang sepantasnya diingat. Wa kana amlakakum liirbihi. Dahulu SAW itu orang yang paling kuasa menahan syahwatnya, beda dengan kalian. Sehingga kalaupun beliau mencium, beliau aman. Sedangkan kalian tidak, kata Aisyah. Tidak seperti itu. Nah, dari keterangan Aisyah ini, Imam Syafi'i dan yang lain yang sependapat dengan beliau mengatakan, kalau gitu, ya kata-kata lamasah kita pahami secara bahasa, yaitu sekedar mulamasah. Terlebih lagi, kata beliau, mulamasah itu adalah madhinnah. Adalah perbuatan yang rentan membangkitkan syahwat, dan kalau sudah terbangkit syahwat, sangat dimungkinkan bisa mengeluarkan madhi atau bahkan mani. Bila demikian, maka kublah, sentuhan dengan lawan jenis itu adalah madhinnah khuruj al-mubtil. Itu keadaan yang rentan terjadi, rentan mengalami hal-hal yang membatalkan wudu. Sebagaimana naum, tidur dianggap sebagai pembatal wudu, karena itu adalah madhinnah dari khurujul hadas, kondisi yang rentan kita mengeluarkan hadas yaitu kentut. Demikian pula kublah, yaitu merupakan madhinnah dari khurujul madhi, itu dijadikan sebagai mubtil lil wudu. Sehingga kata-kata lamas adalah kata-kata yang musytarak, memiliki dua arti. Arti secara lughah dan arti secara kinayah atau kias atau majas. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wataratan likauni dilalati minan nasi khafiyah. Fa inna jihati dilalatil aqwali muttasi'atun jiddan. Yatafawatu nasu fi idrakiha wa fahmi wujuhil kalami bihasabi minahil haqqi subhanahu wa mawahibihi. Thumma qad ya'rifu ar-rajul min haythul 'umum. wala yatafattanu likauni hadzal ma'na dakhilan fi dzalikal 'am thumma qad yatafattanu lahu taratan thumma yansahu ba'da dzalika. Bisa jadi karena kandungan atau petunjuk makna dari hadis atau dari ayat itu khafiyah, tidak nampak dengan jelas, namun samar. Namun samar. Hanya orang yang jelilah yang mampu mengambil kesimpulan dari hadis tersebut atau ayat tersebut. Contohnya misalnya, ketika turun kepada Rasulullah SAW surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdika rabb fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semua sahabat senyum girang, hanya Abu Bakar yang menangis tersedih-sedih. Semua sahabat senang telah mendapatkan janji bahwasanya akan terjadi fath, kemenangan besar dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam. Inilah kabar gembira. Namun Abu Bakar menafsirkan ini sebagai kabar duka. Ini sebagai peringatan akan terjadi duka besar sehingga menjadikan Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Sekarang para sahabat semuanya heran dan Rasulullah juga heran, mengapa Abu Bakar menangis? Ternyata Abu Bakar memiliki pemahaman yang lebih jauh, lebih mendalam dibanding para sahabat yang lain. Kata beliau, sudah tidak tersisa lagi tugas seorang Rasul di dunia ini kalau surat ini terwujud. Idza jaa nasrullah, sudah tidak lagi permusuhan, tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi jihad. Idza jaa nasrullah wal fath, kemenangan sudah selesai. Wa ra'aitan nas, dan semua manusia berbondong-bondong masuk Islam. Apalagi tugas Rasul? Tidak ada lagi memimpin dalam perang. Tidak ada lagi tugas menjalankan dakwah karena manusia sudah sadar masuk Islam. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihkan dan beristighfar. Biasanya kalau sudah nikmat itu sempurna dan dilanjutkan dengan istighfar, itu indikasi bahwasanya sudah selesai tanggung jawab. Dan itu artinya kabar bahwa Rasulullah sudah selesai tugasnya dunia, yang artinya beliau segera akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menangis terseduh-seduh. Abu Bakar menangis terseduh-seduh karena beliau tahu sesaat lagi Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Ini adalah berita duka dan bukan berita menyenangkan. Ini terjadi perbedaan sikap di antara para sahabat. Mengapa? Karena pemahaman yang berbeda antara Abu Bakar dan para sahabat, di mana Abu Bakar mampu menyelami ayat sampai sedalam mungkin sehingga beliau mampu memahami kandungan-kandungan ayat yang khafiyah, yang tidak nampak dengan jelas, yang tersirat. Sedangkan kebanyakan para sahabat hanya memahami yang tersurat saja, yang termaktub dalam ayat. Sehingga mereka mengira ini adalah kabar gembira, sedangkan Abu Bakar mengira, meyakini adalah kabar duka. Kemudian kata Syekh, wa hadza babun wasi'un jiddan la yuhitu bihi illallah. Permasalahan ini, penyebab ini adanya perbedaan kemampuan para ulama dalam menyelami kandungan ayat, kandungan hadis. Ada yang mampu sedalam-dalamnya, ini adalah babun wasi', adalah pintu luas yang sering menjadikan, menyebabkan terjadinya perselisihan para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah suatu hari bermalam di rumahnya Al-Imam Ahmad. Dan setelah makan malam dengan lahap, beliau tidak sholat malam. Dia hanya berbaring, tidur. Berbaring di atas tempat tidurnya. Dan ketika menjelang subuh, dia hanya sholat 3 rakaat sholat witir saja. Putri Imam Ahmad merasa keheranan. Karena selama ini Imam Ahmad senantiasa menyanjung Imam Syafi'i luar biasa. Setiap orang yang datang, Imam Ahmad dianjurkan untuk ketemu Imam Syafi'i, berguru dengan Imam Syafi'i. Namun putrinya melihat makannya aja lahap luar biasa, seakan-akan orang kelaparan. Orang tidak tanggung-tanggung makan, habis dilahap oleh Imam Syafi'i. Kemudian kalau malam tidak ada ibadahnya, ibadahnya cuma 3 rakaat di akhir malam saja. Makannya banyak, tidurnya nyenyak. Ini bukan bukan karakter ulama. Apanya yang menakjubkan dari orang ini? Apa yang membuat bapaknya kagum dengan orang ini? Sehingga tidak kuasa dia bertanya kepada bapaknya. Apa-apaan orang ini kok dibilang luar biasa dan demikian-demikian. Engkau puji dia habis-habisan. Katanya, aku akan kabarkan kepadamu. Aku akan cari jawabannya kenapa dia berbuat seperti itu. Katanya, waktu saya makan di sini, makan dengan lahap. Karena adalah hidangan yang diingat oleh Imam Ahmad yang terkenal dengan waroknya. Sehingga aku yakin, aku percaya ini adalah makanan yang pasti halal. Sehingga aku tidak tanggung-tanggung karena ini kesempatan langka. Kemudian kedua, aku tidur nyenyak. Aku sejatinya bukan tidur. Aku setelah makan tadi teringat satu hadis yang kemudian aku pikirkan, aku berusaha mengistimbat makna hadis dari hadis tersebut. Yaitu hadis, Ya Aba Umair, Mada fa'ala Nughair. Hanya itu saja hadisnya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Abu Umair adalah saudara tiri, saudara seibu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Namun Abu Umair ini yang masih anak kecil memiliki burung semacam burung pipit yang dia buat mainan. Didapatkan burungnya mati sehingga dia menangis sedih. Maka Rasulullah SAW berusaha melipur kesedihan Abu Umair dan mengatakannya, Abu Umair, madza fa'ala Nughair. Hanya itu saja hadisnya. Namun kata Imam Syafi'i, aku tadi malam berhasil menyimpulkan 1000 hukum dari hadis yang pendek ini. Barulah putri Imam Ahmad mengatakan, ya wajar kalau bapaknya setiap hari muji Imam Syafi'i. Karena apa hadisnya pendek sekali, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair. Hanya itu, namun dia mampu menyimpulkan 1000 hadis, 1000 hukum. Al-Imam Syafi'i yang hidup pada abad ke-7. Merasa tertantang, apa saja hukum yang bisa disimpulkan oleh Syafi'i dari hadis ini. Ia sebulan berpikir, hanya mampu menyimpulkan 300 hukum. Akhirnya dia beliau putus asa, sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa menemukan yang 301, 300 dan seterusnya. Kata dia, dari sini aku tahu di mana perbedaan kakiku dari kaki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semalam dapat 1000, saya 1 bulan dapat 300. Artinya sehari hanya bisa dapat 10. Semalam berarti hanya dapat 5. Imam Syafi'i semalam dapat 1000. Bagaimana kalau Imam Syafi'i sebulan penuh mikir hadis tersebut? Berapa yang akan beliau dapatkan? Sehingga beliau mengatakan, saya tahu kalau gitu perbandingan antara diriku dengan Imam Syafi'i ternyata tidak ada bandingannya. Nah, kata Imam Ibn Taimiyah, وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا لَا يُحِيطُ بِهِ إِلَّا اللَّهِ. Perbedaan antara para ulama dalam kemampuan, kejelian dalam menafsirkan, memahami ayat atau hadis ini adalah bab yang paling luas yang menyebabkan perselisihan di antara para ulama. Karena kemampuan mereka yang berbeda-beda. As-sababus sabi', sebab ketujuh yang melatar belakangi terjadinya perbedaan di antara para ulama. Yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara ulama. Beliau mengatakan, "Taqaduhu an la dilalata fil hadis wal farqu bain hadha wa bain alladhi qablah an al-awwal lam ya'rif jihat ad-dilalah wa ath-thani 'arafa jihat ad-dilalah lakin i'taqada annaha laysat dilalatan sahihah fi an yakuna lahu min al-usuli ma yaruddu tilka ad-dilalah sawan kanat fi nafsil amri shawaban aw khata'a." Yang ketujuh ialah adanya praduga dari sebagian ulama bahwa hadis tersebut, ayat tersebut tidak layak dijadikan dalil dalam masalah ini. Dikarenakan apa? Karena kaidah dia, metode beliau, manhaj beliau dalam usul fikih, dalam metode memahami ayat memahami hadis, memang mengarah kepada arah yang berbeda. Misalnya perbedaan para ulama tentang am dan khas. Am dan khas mana yang lebih didahulukan? Ayat yang am atau ayat yang khas? Al-Imam Abu Hanifah mengatakan am yang lebih didahulukan. Sedangkan jumhur mengatakan tidak, khas yang lebih didahulukan. Sehingga kalau ada hadis yang khas bertentangan dengan hadis yang am, kata Imam Abu Hanifah, ini hadis ini tidak layak dijadikan dalil. Tidak cocok jadi dalil untuk masalah ini. Sedangkan jumhur mengatakan la, cocok. Sehingga khas lebih didahulukan. Sehingga jumhur mengatakan al-amu yukhassas, am itu lebih di taksis dengan dalil yang am, dengan dalil yang khas. Dengan jumhur tidak. Adanya khas dan am ini yang bisa dilakukan hanya nasakh. Sehingga kalau ternyata hadis yang khas itu ternyata hadis ahad, sedangkan yang am itu adalah hadis yang mutawatir atau ayat, maka yang khas ini menurut Imam Abu Hanifah tidak layak dijadikan sebagai dalil. Atau kaidah yang berkaitan dengan sabab urudil hadis dan sabab nuzul ayat. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau ada sabab nuzul ayat atau sabab urudil hadis, sedangkan ayatnya atau hadisnya bersifat umum, teksnya bersifat umum, maka sebagian ulama mengatakan keumuman ayat dan keumuman hadis ini harus difahami berdasarkan sebab yang khas, sehingga tidak bisa diperlakukan umum hadis ini atau ayat ini. Kenapa? Karena maknanya khusus, dikhususkan dengan makna sebab urudil hadis atau sebab ayat. Sedangkan jumhur mengatakan tidak, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sebab. Yang menjadi pedoman dalam pendalilan adalah keumuman teksnya, bukan kekhususan sebabnya. Karena kalau kekhususan sebabnya, maka bisa dikatakan mayoritas hadis itu ada sebabnya. Sehingga akibatnya Islam hanya berlaku bagi para sahabat saja. Misalnya ayat atau surat Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Surat ini turun pada kasus tertentu, yaitu lelaki seorang sahabat yang mengatakan kepada istrinya, anti kadhahri ummi, engkau ini enggak cantik lagi sudah, engkau ini kayak punggung ibu aja sudah keriput. Dia mencibirkan istrinya, ingin mengatakan istrinya bagaikan ibunya, artinya tidak halal dia menggaulinya lagi, sebagaimana tidak halal bagi anak untuk menggauli ibunya. Maka istri ini tidak terima disamakan dengan ibunya, mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah surat Mujadilah. Sebagian ulama mengatakan surat Mujadilah ini hukum yang termaksud dalam surat Mujadilah itu kalau orang sudah mengatakan engkau kayak ibuku saja, engkau haram untuk aku gauli karena engkau ini sudah kayak ibuku saja, sudah keriput, ompong peyot, tidak cantik dan seterusnya, namun menyesal, maka agar ia halal kembali menggauli istrinya, ia harus membayar kafarat. Kafaratnya memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, sebagian ulama mengatakan al-ibratu bi khususis sabab. Mereka mengatakan hadis ini atau ayat ini, surat ini hanya berlaku hukum wajib memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut ini hanya berlaku pada orang tersebut saja. Karena surat ini turun untuk menyelesaikan kasusnya orang tersebut. Namun jumhur mengatakan tidak. Walaupun surat ini turun karena kasus ini, akan tapi karena teksnya bersifat umum, maka hukumnya berlaku kepada semua orang yang melakukan perbuatan yang disebutkan dalam surat ini atau dalam ayat ini. Akan tetapi ulama yang pertama mengatakan surat ini hanya berlaku pada orang ini. Sedangkan selain dia, kalau kita ingin memperlakukan atau ada kasus serupa yang dilakukan orang lain, maka kita hanya bisa berdalil dengan kias. Fulan dikiaskan dengan fulan. Kasus ini dikiaskan dengan kasus yang menjadi sebab turunnya surat Mujadilah. Maka hukumnya sama. Jadi panjang rute untuk berdalil. Sedangkan jumhur mengatakan pendek, langsung berdalil dengan surat. Karena ayat ini juga cocok untuk dalil bagi orang yang terjadi zaman sekarang, kasus yang terjadi zaman akan datang atau yang lainnya. Karena al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ini terjadinya perbedaan metodologi dalam istimbat, ini juga melatar belakangi terjadinya perselisihan di antara ulama. Contoh lain. terjadi perbedaan kaidah antara Al-Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama kalau terjadi ta'arud. Terjadi ta'arud antara dua dalil. Apa yang harus dilakukan? Al-Imam Abu Hanifah membuat tahapan dalam bab tarjih, ta'adul dan tarjih. Di dalam ilmu usul fikih, bab paling terakhir yang akan difahami, yang diajarkan adalah bab ta'adul dan tarjih. Karena ini bab yang paling rumit. Nah, di dalam usul fikih Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan hal pertama yang harus dilakukan kalau terjadi ta'adul, terjadi ta'arud, ialah tarjih. Hal pertama yang dilakukan adalah tarjih. Kalau tarjih tidak bisa, baru jamak. Sedangkan jumhur mengatakan tidak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah jamak. Baru kalau tidak bisa dijamak, baru ada tahapan tarjih. Contohnya, misalnya siam yaum sabt, puasa hari Sabtu. Ada hadis-hadis yang melarang puasa hari Sabtu. Ada hadis-hadis yang melarang puasa hari Sabtu. Sampai sebagian ulama mengatakan hatta illam yajid ahadukum illa asla sajarin aw jid ajadarin falyaudahu. Kalaupun engkau tidak mendapatkan apa-apa untuk membatalkan puasamu kecuali batang pohon, maka gigitlah batang pohon tersebut untuk membatalkan puasamu pada hari Sabtu. Ini larangan puasa hari Sabtu. Ada riwayat-riwayat lain yang dapat dijadikan dalil untuk membolehkan puasa hari Sabtu selama, sudah, sebelum kita bilang selama. Ada dalil lain yang bisa dipahami, bisa dijadikan dalil untuk membolehkan puasa hari Sabtu. Misalnya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berpuasa siamudar, puasa terus menerus, maka Rasulullah SAW mengingatkan Abdul Ma'mar untuk tidak melakukan hal tersebut. Beliau disarankan untuk puasa 3 hari selama 1 bulan. Kemudian kata Abdul Ma'mar, saya kuat lebih dari itu. Katanya puasalah, pertama puasa Senin Kemis. Kemudian katanya saya lebih mampu puasa dari itu. Kemudian terjun dikatakan, kalau gitu puasalah puasa Dawud, yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Kata Abdullah bin Abbas, saya kuat lebih dari itu. Pada hadis ini, orang yang berpuasa Daud pasti dia akan suatu saat akan puasa pada hari Sabtu. Tidak mungkin tidak. Pasti. Namun Rasulullah SAW tidak memberikan keterangan tambahan kepada Abdullah bin Abbas bahwa puasalah Daud dengan syarat kalau bertepatan dengan hari Sabtu tidak boleh puasa. Tidak ada. Anjuran untuk puasa Daud ini bersifat mutlak. Sehingga dapat dipahami bahwa puasa hari Sabtu juga tidak masalah. Selama tidak dalam rangka tahsis. Membuat spesial hari Sabtu dengan puasa. Menghususkan hari Sabtu dengan puasa. Selama untuk tidak ada tujuan itu, maka tidak masalah. Selama dalam rangka puasa Daud, maka boleh puasa hari Sabtu. Begitu juga anjuran pertama tadi, puasa 3 hari setiap bulan, tidak ada pengkhususan. Kalau berbenturan dengan hari Sabtu, maka tidak boleh puasa. Nah, jumhur dalam metodologi jama' antara adillah yang terkesan muta'arifah ini, mereka berupaya untuk kompromi terlebih dahulu. Diupayakan cari jalan tengah. Bagaimana mengkompromikan antara dua dalil yang terkesan pertentangan. Sedangkan Abu Hanifah, pertama kali yang dilakukan adalah cut. Dengan cara apa? Dipotong. Dengan cara tarjih. Ini lebih kuat. Ini lebih tegas. Ini lebih sharih. Ini hadisnya sharih dan itu adalah dilalah. Maka sharih lebih dilakukan. Ini metodologi ulama Hanafiyah. Sehingga mereka mengatakan puasa hari Sabtu tidak boleh. Kenapa? Dalilnya lebih tegas. Dalilnya lebih kuat. Sedangkan jumhur tidak masalah. Betul, lebih kuat. Namun kita lebih memilih dan untuk mengkompromikan, menjamak, sehingga tidak ada dalam syariat ini dalil-dalil yang terkesan pertentangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan, telah memberikan ciri spesial Syarat ini mengatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai agama ini, andai Al-Qur'an ini, andai sunnah ini bersumberkan dari sana Allah, pasti akan terjadi pertentangan-pertentangan yang banyak. Namun karena ini semuanya bersumber dari Allah, maka tidak ada pertentangan. Makanya upaya kompromi itu lebih didahulukan oleh jumhur dibanding tarjih. Karena kalau tarjih itu pasti ada pertentangan yang tidak terselesaikan. Karena dimenangkan satu dan dikalahkan yang lain. Sedangkan kompromi ini dua-duanya bisa dijalankan sehingga tidak saling pertentangan. Nah, terjadinya metodologi dalam tarjih ini, dalam jamak ini, menjadikan para ulama berbeda pendapat dalam banyak masalah. Wal farqu baina hadha wa baina alladhi qabla an al-awwal lam ya'rif jihat ad-dilalah. Sebab ketujuh ini beda dengan sebab ke-6. Karena sebab ke-6 itu adalah sebagian ulama tidak paham makna hadis. Sedangkan yang kedua, sebab ke-7 ini adalah sebagian ulama salah paham. Ya, meyakini ya dalil ini berkaitan dengan masalah kita, namun metodologi dia dalam memahaminya yang berbeda. Makanya ada perbedaan antara tarjih dahulu atau jamak dahulu, takhsis atau nasakh. Ini perbedaan di antara para fuqaha dalam memahami, dalam mensikapi berbagai dalil yang ada. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan beberapa poin-poin yang menyebabkan terjadinya perselisihan para ulama, dan itu merupakan pembahasan-pembahasan dalam ilmu usul fikih. Contohnya misalnya, beliau mengatakan bian yakuna lahu minal usuli ma yaruddu tilka dilalah sawan kana fi nafsil amri shawaban aw khata mithla an ya'taqida anna al-amal maqsus laysa bihujjah wa anna al-mafhum laysa bihujjah wa anna al-umum al-warid ala sabab maqsurin ala sababi aw anna al-amra al-mujarrad la yaqtadi al-wujub. Ini semuanya adalah berbagai bab dalam ilmu usul fikih yang ternyata para ulama memiliki perbedaan kaidah dalam ilmu usul fikih. Dan secara matematis, secara logis, kalau prinsipnya sudah beda, pasti hasilnya pun akan beda. Kalau kaidah, metodologi dalam mengkaji ayat, mengkaji hadis sudah berbeda, pasti hasilnya pun akan berbeda. Misalnya contohnya sini saya mengatakan, apakah al-amru yaqtadil faur atau tidak? Apakah perintah itu pasti harus dijalankan segera atau boleh ditunda? Ini menghasilkan perbedaan di antara para ulama. Misalnya, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ayyuhan nas, innallaha kataba 'alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia sekalian, sejatinya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji. Maka berhajilah. Ini adalah perintah. Fahujju, ini adalah kata perintah. Jumhur ulama dalam hal Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan al-amru yaqtadil fawr. Setiap perintah itu harus dijalankan segera mungkin, secepat mungkin. Sehingga mereka mengatakan orang yang sudah wajib menunaikan haji harus segera menunaikan haji. Kemudian mereka mendukung, menguatkan pendapat ini kesemuanya dengan beberapa asar dari Umar Al-Khattab. Falyamut Yahudiyan insya'a aw Nasraniyan man wajada zada wa amina tarif falam yahujj. Barang siapa yang mau mati Yahudi atau Nasrani silahkan. Kalau dia itu sudah mampu haji, jalannya aman, namun dia tidak haji juga. Asar Umar ini digunakan oleh Imam Ahmad untuk menguatkan pendapatnya bahwa al-amr yaqtadil fawr, perintah itu harusnya dijalankan secepat mungkin. Namun Imam Syafi'i mengatakan perintah itu la yaqtadil fawr bal yajuzu taraqi, boleh ditunda asal masih ada niat kuat untuk menjalankan. Sekarang sudah mampu, namun boleh tahun depan lagi, selama dia bisa melakukan itu. Nah, terjadinya perbedaan metodologi ini dalam memahami amar apakah harus segera dijalankan atau boleh ditunda, ini menjadikan para fuqaha berbeda pendapat dalam banyak masalah. Begitu juga halil amar yang tadil wujub atau layak tadil. Apakah perintah, kata perintah itu kandungan hukumnya adalah wajib atau hanya sekedar sunnah saja? Jumhur mengatakan wajib, Abu Hanifah mengatakan sunnah. maka secara matematis pasti akan terjadi perbedaan di antara mereka dalam banyak hal. Karena memang dasar pijakan mereka, pondasi mereka dalam memahami ayat, memahami hadis sudah berbeda. Pasti hasilnya pun akan berbeda. Kemudian misalnya, hal nahyu yaqtadi sihha awil fasad. Apakah larangan itu berarti rusak atau malah sebaliknya, malah menunjukkan sah. Abu Hanifah mengatakan an-nahyu yaqtadi sihha. Larangan itu memiliki kandungan arti bahwa sesuatu yang dilarang itu sah walaupun dosa. Sah namun dosa. Kalau jumhur mengatakan an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan itu pasti kandungannya barang yang dilarang, perbuatan yang dilarang itu fasid, tidak sah. Ini hasilnya, sudah tergambar perbedaan hasil fatwa dari perbedaan metodologi. Contoh nyata dari perbedaan Abu Hanifah dengan jumhur masalah an-nahyu al-yadzul sihha wal fasad. Larangan-larangan yang berkaitan dengan muamalah, jual beli. La yabi hadir li ba'd, atau misalnya riba, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa, atau misalnya larangan tentang salat misalnya di atas makbarah, salat ya, apa namanya, di waktu nahi, salat sunah di waktu nahi setelah subuh hingga terbit matahari tinggi. Ini menurut Abu Hanifah salatnya sah, namun dia dosa. Akad-akadnya sah, jual belinya sah, walaupun mengandung riba, tapi dia dosa. Cuma mengatakan tidak sah. Jual beli bangkai, Abu Hanifah mengatakan akadnya sah, namun dia dosa dan tidak halal untuk dimakan. Jual beli khamr, babi, sah akadnya, namun tidak halal untuk dimakan. Namun jumhur mengatakan tidak sah. Uang harus dikembalikan dan barang harus dibuang. Ini terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Memang metodologi mereka yang berbeda. Ilmu usul fikih mereka yang berbeda. Makanya bagi teman-teman yang sudah mempelajari ilmu usul fikih pasti tahu bahwa ternyata dalam setiap bab, setiap masalah ternyata ada 2-3 pendapat bahkan yang secara matematis pasti menghasilkan perbedaan pendapat dalam prakteknya. Karena Syekhul Islam menyimpulkan pada perkataan ini mengatakan fa inna syatra usulil fikhi tadkhulu masailal khilaf minhu fi hadzal qism. Katanya separuh ilmu usul fikih ini menjadi biang terjadinya perselisihan para ulama. Menjadi awal mula terjadinya persengketaan, perselisihan di antara para fuqaha dalam masalah fatwa. Fa inna syatra usulil fikhi tadkhulu masailal khilaf minhu fi hadzal qism. Separuh ilmu usul fikih yang terjadi perbedaan itu adalah dari sini, menyebabkan terjadinya perbedaan ulama. As-sababu tsamin, penyebab yang ke-8 dari terjadinya perselisihan di antara para fuqaha. I'tiqaduhu anna tilka dilalah qad aradaha ma dalla ala annaha laysat muradah. مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات وهو باب واسع أيضا فإن تعارض دلالة الأقوال وترجيح بعض على بعض بحر خضم. Kata beliau, penyebab ke-8 ialah terjadinya atau adanya keyakinan pada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dalil-dalil yang ada ini sudah ditentang, sudah di pertentangan dengan dalil-dalil yang lain yang lebih kuat. Pertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Misalnya Imam Syafi'i, tatkala beliau mengatakan atau membolehkan bai'ul inah, jual beli inah, beliau mengatakan riwayat-riwayat yang ada atau kaidah saddu zari'ah itu bertentangan dengan kaidah istishabul asal atau kaidah bara'atul zimmah atau kaidah aslul ibahah. Katanya banyak dalil yang tidak bisa dihitung jumlahnya yang membuktikan bahwa hukum asal setiap perdagangan itu ialah halal. Karena dalil ini lebih kuat dibanding riwayat-riwayat yang mengharamkan bai'ul 'inah, jual beli 'inah seperti yang kemarin saya gambarkan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan tidak ada alasan untuk mengharamkan bai'ul 'inah. Karena apa? Penjualan pertama halal, penjualan kedua halal. Penjualan pertama sempurna, kedua pun sempurna. Kenapa mesti diharamkan? Betul juga satu dzariah. Imam Malik adalah ulama yang paling dikenal, paling banyak menerapkan kaidah saddu dzariah. Sampai-sampai saddu dzariah dijadikan sebagai dasar hukum oleh Imam Malik dalam madzhab Malikiyah. Namun Imam Syafi'i mengatakan bukan. Saddu dzariah tidak bisa dijadikan dalil. Itu bukan dalil. Karena apa? Misalnya contoh nyata. Orang yang menjual anggur. Anggur itu halal dijual. Halal tidak masalah. Tidak ada khilaf para fuqaha. Maka hukum halal menjual anggur ini tidak boleh dirubah hanya karena adanya praduga. Praduga apa? Jangan-jangan nanti akan dijadikan sebagai bahan baku khamr. Itu praduga. Bisa benar, bisa salah. Padahal kaidahnya dalil-dalil yang ada menyatakan jual beli anggur itu halal. Terlebih-lebih dikuatkan al-yaqinu la yazulu bisyak. Status halal menjual anggur itu adalah yakin. Kita tidak ragu, bahkan sepakat para ulama. Sehingga hukum halal menjual anggur ini tidak boleh digeser, tidak boleh dikalahkan hanya karena ada syak, ada praduga anggurnya akan dijadikan khamr. Siapa yang menjamin akan dijadikan khamr? Bisa jadi akan dinikmati sendiri dimakan. Bisa jadi setelah diperas dan ditimbun sehari dia menyesal. Allah bukakan pintu hatinya untuk bertaubat. Bisa jadi. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya. Ini alasan Imam Syafi'i. Namun ternyata kalau dikaji pendapat Imam Malik itu ternyata lebih kuat yang mengatakan adanya saddu dzariah seperti yang kemarin kita jelaskan. Bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW mempertimbangkan dampak negatif dari setiap perbuatan dan ucapannya. Ini bukti nyata adanya praktek saddu dzariah. Contoh lain yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan para fuqaha dalam mensikapi berbagai dalil. Misalnya Al-Imam Abu Hanifah atau misalnya Imam Malik. Imam Malik memiliki kaidah istihsan. Meyakini suatu masalah itu baik, namun tidak ada dalil yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis, ataupun ijma atau qiyas. Tidak ada dalil. Namun hanya keyakinan seorang ulama bahwasanya amalan ini baik. Imam Syafi'i begitu keras menentang kaidah istihsan. Sampai beliau mengatakan man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang merasa baik suatu amalan tanpa dalil yang jelas, maka dia sudah membuat syariat sendiri, bikin agama dewi katanya. Itu begitu keras dia menentang gurunya sendiri. Sehingga wajar kalau terjadi perbedaan hukum antara Syafi'iyah dengan Malikiyah karena perbedaan ini. Misalnya lagi, ayat-ayat yang bersifat umum, dalil-dalil yang bersifat umum yang bertentangan dengan amal ahli Madinah. Imam Malik memiliki kaidah bahwa dalil apa saja kalau bertentangan dengan praktek nyata penduduk Madinah, maka praktek penduduk Madinah yang lebih didahulukan. Praktek penduduk Madinah yang lebih didahulukan. Nah, banyak kejadian-kejadian, banyak masalah-masalah yang Imam Malik lebih mendahulukan praktek penduduk Madinah dibanding dalil. Bukan karena Imam Malik tidak percaya bahwasanya hadis yang sahih. Ya, beliau percaya. Namun beliau mentaksis atau beliau mengatakan hadis tersebut telah mansukh, karena buktinya Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang semuanya tinggal di kota Madinah, tidak pernah melakukan hal tersebut. Para sahabat yang begitu banyak, ribuan yang tinggal di kota Madinah, tidak pernah mengatakan hal tersebut. Ini bukti nyata bahwasanya adanya riwayat ini, atau riwayat tersebut yang bertentangan dengan praktek penduduk Madinah ini, itu adalah indikatornya, yaitu adalah riwayat yang sudah mansukh. Riwayat yang sudah tidak layak dijadikan sebagai dalil. Nah, ini karenanya adanya praduga-praduga, terjadinya pertentangan antara satu hadis dengan apa yang dia yakini itu sebagai dalil, ini menjadikan para fuqaha berbeda pendapat. Khiyarul majlis, seperti yang kemarin saya ceritakan, Imam Malik menolak hadis-hadis tentang khiyarul majlis dengan praktek penduduk Madinah. Beliau mengatakan, laisa lihadza indana haddun yuntaha ilaihi. Katanya di Madinah tidak ada praktek khiyar majlis. Sudah beliau langsung jadi, tidak ada khiyar majlis. Namun ternyata praduga Imam Malik ini salah. Dibuktikan Ibnu Abi Dzi'f, yang dia adalah masuk salah seorang ulama di Madinah, ternyata juga berfatwa adanya khiyar majlis. Sehingga Ibnu Abi Dzi'f sendiri murka kepada Imam Malik, sampai mengatakan yustadzabu Malik wa inna al-thalibatu anqah. Imam Malik ini harus dimintai bertobat, karena dia meriwayatkan ada sendiri namun tidak mengamalkan, kalau tidak dia harus dipenggal lehernya. Saking kerasnya Imam Abu Dzi'f dalam mengingkari fatwa Imam Malik. Namun itu satu hal yang wajar terjadi di antara para ulama zaman dahulu. As-sababu at-tasi' i'tiqaduhu anna al-haditha mu'aradun bima yadullu ala dha'fihi aw naskhihi aw ta'wilihi in kana qabilan at-ta'wili bima yasluhu an yakuna mu'aradan bil ittifaq mithlu ayatin aw hadithin akhar aw mithlu ijma'in wa hadha naw'an ahaduhuma an ya'taqida anna hadha al-mu'ad rajihun bil jumlah fayata'ayyanu ahadu ath-thalathah min ghairi ta'yini wa ta'yinin ta'yini wahidin minha wa taratan yu'ayyinu ahadaha bi'an ya'taqida bi'annahu mansukhun aw mu'awwalun ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما ينفعه إلى آخره. Katanya sebab kesembilan, bisa jadi seorang ulama meyakini bahwa hadis, suatu hadis tersebut atau ayat tersebut, ayat yang muawwal, yang sudah ditafsiri dengan penafsiran lain, atau mansukh, atau mansukh. Dan ini banyak sekali, banyak sekali kasusnya. Para ulama mengira ayatnya sudah muawwal, sudah ditafsiri dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan zahirnya. Perbedaan antara muawwal dan ghair muawwal ini menjadikan para ulama berselisih pendapat. Dan kalau kita kaji kitab-kitab fikih para ulama, kita akan dapatkan contoh-contoh yang banyak sekali. Contoh-contoh yang banyak sekali yang membuktikan bahwa sebagian ulama mengira, misalnya ayat atau hadis Rasulullah SAW yang ketika memerintahkan para sahabat setelah usai dalam perang Khandaq, Rasul bersabda, la yusalliyanna ahadum minkumul asra illa fi bani Quraidah. Jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah jalan sebelum tiba di Bani Quraidah, sesaat lagi akan terbenam matahari, sehingga terjadilah perselisihan di antara para ulama, para sahabat. Sebagian sahabat beramal mengamalkan secara tekstual, memang diperintahkan salat asar di Bani Quraidah, walaupun terbenam matahari Bani Quraidah baru sampai, tidak masalah, kita hanya salat di sana. Sebagian ulama, sebagian sahabat tidak. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan kata-kata itu hanya sekedar anjuran kita untuk bergegas, untuk bersegera, tidak secara tekstual seperti itu. Maksudnya kita hanya disuruh untuk bersegera, seakan-akan saking cepatnya kita mampu sholat asar di sana. Bukan itu maksudnya. Namun sekedar ingin kita ini bergegas ke sana tanpa menunda sedikit pun. Nah, ini perbedaan takwil antara para ulama dalam masalah hadis atau dalam masalah ayat. Nah, kejadian-kejadian zaman ikhwan wa ahibai ini banyak sekali. Banyak sekali didapatkan pada khilaf para fuqaha. Terlebih-lebih kalau kita mengkaji kitab-kitab yang muqaranah seperti Mughni Ibn Qudamah, Al-Majmu' lin-Nawawi, Al-Muhalla, mulanya Ibn Hazm, kita akan dapatkan hal yang serupa. Ada yang mu'awwal, ada yang zahir, ada yang nas, dan banyak sekali kasus-kasus yang serupa. Ini semuanya dikaji dalam disiplin ilmu usul fikih. Kemudian Syekhul Islam mengakhiri pada sebab-sebab ini dengan mengatakan wa hadza uzru katsirin minan nas fi katsirin mimma yatrukunahu wa ba'dhum ma'dzurun fihi haqiqatan wa ba'dhum ma'dzurun fihi wa laysa fil haqiqati bi ma'dzurin wa kadzalika katsirun minal asbab qablahu wa ba'dahu. Katanya alasan kesembilan ini, ia mentakwilkan ayat, ia mentakwilkan hadis, ini adalah alasan uzur kebanyakan para fuqaha dalam meninggalkan ayat atau dalam meninggalkan hadis. Ia menafsiri ayat, ia menafsiri hadis, menakwilkan ayat, menakwilkan hadis, ternyata penakwilannya, penafsirannya salah. Bisa jadi penafsirannya itu bisa ditoleransi dan bisa jadi penakwilannya tersebut ghair ma'dzur. Bisa jadi penakwilannya ghair ma'dzur, dan inilah yang menjadikan para ulama walaupun terjerumus, seperti yang kemarin saya contohkan bagaimana Mu'adz sujud kepada Rasulullah SAW, adalah takwil. Dia menafsiri sujud itu bagaikan ihtiram, sekedar hormat, ternyata tidak. Bahkan di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi satu kasus yang unik, di mana seorang majikan wanita menikahi budaknya laki-laki, tidak menikahi, mengajak budak laki-lakinya untuk bergaul. Karena ia menakwili, ia mentafsirkan, ia mengkiaskan kalau majikan laki-laki boleh menggauli budak wanitanya tanpa akad, maka majikan wanita pun juga seyogianya demikian. Apa bedanya laki dan perempuan? Bukankah hukum asal laki dengan perempuan itu sama? Dinyatakan dalam kaidah An-nisa'u syaqa'iqur rijali fi kitabillah. Wanita itu adalah saudara kembarnya laki-laki di dalam kitab Allah. Makanya setiap hukum yang berlaku pada laki-laki biasanya berlaku pula pada wanita. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan, dan dia mengatakan tidak ada dalil yang membedakan laki-laki dalam wanita dan dari wanita dalam masalah ini. Maka Umar ketika mendengar berita ini marah. Dan beliau mengatakan, kalaulah bukan karena takwil yang kau lakukan, kesalahpahaman yang kau lakukan ini, sayang kau sudah aku rajam. Begitu juga sebagian ulama di zaman Umar, ada sebagian sahabat ada yang minum khamar dengan alasan ia salah memahami ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima dzakarna billahi syabab. Dalam surat Maidah, setelah Allah menyebutkan tentang hukum khamr, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqu wa amanu wa 'amilus shalihat. Katanya setelah Allah menyebutkan haramnya khamr, Allah mengatakan tidak masalah, tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amal shalih junah, tidak ada masalah bagi mereka. Sehingga kata dia, kalau gitu saya kan beriman, saya kan juga beramal saleh, berarti kalau saya beriman dan beramal saleh, minum khamar itu tidak masalah. Maka Umar bin Khattab jadi murka dan mengatakan, kalaulah bukan karena takwilmu ini, niscaya aku sudah cambuk engkau 80 kali. Subhanallah. Dan kasus-kasus yang serupa ini banyak terjadi di antara para fuqaha, salah menafsirkan ayat, salah menakwilkan hadis, sehingga menjadikan mereka, bagi orang yang melihatnya, bagi orang yang membacanya, mengatakan dia ini nyata-nyata bertentangan dengan ayat, nyata-nyata bertentangan dengan hadis. Sejatinya bukan bertentangan, dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, namun salah takwil, salah tafsir. Karena ketika perang Nahrawan antara Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib atau Abdullah bin Abbas datang kepada Abdul Thalib mengatakan, saya ingin mendatangi mereka, ingin munakasyah, ingin diskusi dengan mereka. Kemudian Abdullah bin Abbas diizinkan oleh Abdul Thalib untuk mendatangi orang-orang Khawarij di daerah Nahrawan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka, apa yang kalian kritiki dari Abdullah bin Thalib? Katanya ada tiga. Yang pertama, dia ini berperang namun tidak menawan. Berperang dengan Aisyah dalam perang Jamal, namun setelah menang perang tidak ada seorang pun yang ditawan. Kemudian yang kata dia, sehingga satu dari dua kemungkinan perbuatan Ali ini, yang diperangi itu adalah orang Muslim sehingga tidak ditawan, berarti dia telah membunuh saudaranya sendiri, membunuh saudaranya Muslim. Allah sudah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Atau dia itu membunuh, memerangi orang kafir namun dia merubah hukum Allah. Harusnya ada tawan perang namun dia tidak merubah, tidak menawan. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum selain Allah. Yaitu ketika dia berdamai dengan Muawiyah, dia mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk bernegosiasi dengan Amr bin al-As. Kemudian yang ketiga, dalam negosiasi dengan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin. Sehingga dalam perjanjian damainya dituliskan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tanpa ada kata Amirul Mukminin. Nah, kalau dia sudah menghapuskan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin katanya. Ini pendapatnya orang Khawarij. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, sudikah kalian kalau aku sebutkan dalil-dalil yang nyata yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kemudian kalian rujuk? Kata mereka, iya, kalau memang terbukti ada buktinya, ada dalilnya, kami akan rujuk. Maka disebutkanlah ayat yang mengatakan wa ummahatuhu wa nisa'uhu ummahatul lakum, istri Nabi itu adalah ummahat kalian. Nah, sekarang silakan kalian pilih, Aisyah ini statusnya masih ummahatul mu'minin atau bukan? Kalau kalian bukan, berarti kalian telah menentang ayat. Kalau katakan iya, maka tidak boleh ditawan. Apakah kalian akan menawan ibu kalian sendiri? Maka tiga, kalau gitu masalah pertama selesai. Masalah kedua, tahkim. Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah telah bertahkim kepada selain Allah. Maka yaitu dengan menunjuk Abu Musa dan Amr bin Al-As untuk bernegosiasi dan memutuskan keputusan di antara mereka. Maka Abdul bin Abbas, kalau gitu Ali mengutus Abu Musa ini untuk menghentikan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Mana yang lebih layak? Diutus utusan untuk negosiasi, untuk berstatus sebagai negosiator untuk menghentikan pertumpahan darah antara kaum muslimin, atau diutusnya utusan untuk menyelesaikan persengketaan suami istri? Allah mengatakan fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau terjadi persengketaan antara suami istri, maka kirimlah perantara, penengah dari pihak laki dan pihak perempuan untuk mencari jalan tengah. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih layak untuk dibuat negosiator? Urusan suami istri atau urusan umat Islam secara semua? Maka mereka mengatakan, ya kami sudah terjawab subat kedua. Subat ketiga, dia menghembuskan namanya. Ingatkah kalian bahwa Rasulullah SAW ketika perjanjian dengan Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah menghapus namanya Rasulullah. Hadza ma 'aqada 'alaihi Muhammad ibn Abdullah. Dan beliau menghapus dengan tangannya sendiri nama-nama kata-kata Rasulullah. Mana yang lebih layak? Rasulullah atau Ali? Katanya kharajna. Akhirnya 2/3 dari pasukan orang Khawarij rujuk kembali kepada kebenaran. Nah, ini adanya salah takwil, salah penafsiran, ini menjadikan sekitar 4.000 orang mengikuti kelompok Khawarij. Dan ini telah terbukti sepanjang sejarah perbedaan takwil, perbedaan penafsiran ini melatar belakangi terjadinya perselisihan pendapat, dan bukan hanya perselisihan pendapat, bahkan bisa sampai pertumpahan darah. Karena apa yang digambarkan oleh Syekh Al-Islam di sini, ikhwan wahibai, apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita, bahwa perlu kita ini berlapang dada, tidak berpikir egois. Menurut saya salah. Ini jangan terburu-buru membuat klaim kesimpulan bahwa dia itu menentang hadis, menentang ayat. Jangan. Jangan niru perilaku orang-orang Khawarij yang terburu-buru dalam memberikan klaim kesimpulan sehingga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di antara kaum muslimin, kebencian di antara kaum muslimin. Begitu juga kita. Kalau kita terburu-buru dalam membuat kesimpulan, hanya mau menilai dari sudut pandang kita sendiri, pasti persengketaan, perselisihan, kebencian, permusuhan di antara kita tidak akan bisa dielakkan. Pasti akan terjadi. Kenapa? Kita egois. Menurut saya salah. Ya menurut antum. Tapi menurut dia kan benar. Menurut antum sahih hadisnya. Tapi menurut dia kan taif. Menurut antum taif. Tapi menurut dia sahih. Sehingga bukti nyata. Silahkan. Masing-masing kita meraba perasaan sendiri. Berusaha menyelami apa yang selama ini ada dalam jiwanya. Apa sikap antum, pendapat antum tentang kunut di masyarakat? Bid'ah, iya kan? Salah. Hadisnya dhaif semuanya. Kan menurut antum. Menurut Imam Syafi'i, sahih. Menurut ulama-ulama Syafi'i, sahih. Sehingga perlu ada dikembangkan toleransi dalam sikap. Ya menurut dia sahih. Saya tidak mampu menjelaskan kepada dia tentang dhaifnya hadis ini. Malah kalau saya duduk dengan dia, justru dia yang malah menyebutkan banyak riwayat yang membuat saya pusing. Kalau seperti itu, kenapa tidak toleransi? Kenapa tidak ada kelapangan dada dalam bersikap? Dalam masalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala kepada si mayit. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan sampai hadiah pahala itu. Beda tahlilannya. Saya katakan hadiah pahala. Jadi kalau antum sekarang habis kajian ini baca Al-Fatihah rihu liruhi jaddi fulan. Imam Ahmad mengatakan sampai. Atau dengan niat dalam hati. Saya baca Al-Quran, hatam, pahalanya saya hadiahkan pada kakekku. Dalam hati. Menurut Imam Ahmad boleh. Berdasarkan banyak dalil yang beliau utarakan. Namun menurut Imam Syafi'i tidak. Kecuali dalam amalan-amalan yang ada asalnya, ada dasarnya. Nah, kalau ada orang seperti ini, kenapa kita tidak lapang dada? Kenapa kita tidak bisa toleransi, mengembangkan toleransi? Toh ternyata, yang berpendapat seperti itu bukan sembarang orang. Ulama-ulama besar semacam Imam Ahmad. Namun, tatkala kita hanya berpikir satu pendapat, mateng. Ini pendapat satu mutlak, tidak ada pendapat lain. Inilah kebenaran mutlak. Tidak mungkin ada kebenaran yang lain. Selama kita mengatakan qauli haqqun wa qaulu ghairi khata'un la miryata fihi. Udah malah begitu benar, tidak ada keraguan. Pendapat orang lain itu salah, tidak ada keraguan sedikit pun, maka yang terjadi adalah asabiyah, fanatis dan sikap-sikap ekstrim yang tidak dibenarkan dalam syariat. Namun kalau kita membuka sedikit toleransi dan mengatakan qauli haqqun wa yahtamilul khata'. Padahal itu benar, menurut saya percaya ini adalah benar. Namun bisa jadi suatu saat terbukti itulah yang salah. Makanya para ulama sendiri punya mazhab qadim, mazhab jadid. Abu Bakar sendiri banyak rujuk. Umar sendiri banyak rujuk dalam masalah. Kenapa kita tidak buka peluang yang sama? Kemarin haram, sekarang halal. Bukan karena tasyahi, karena kita selera kita suka-suka, tidak. Tapi karena kemarin menurut ilmu yang kita miliki benar, sekarang menurut ilmu yang kita dapat baru ternyata salah. Kenapa kita tidak bisa bersikap seperti itu? Namun kita hanya pakai kacamata kuda. Inilah kebenaran yang satu-satunya, tidak mungkin ada keraguan. Ini padahal kita berhadapan dengan saudara kita sesama muslim. Kalau kita berhadapan dengan orang kafir, ya kita pakai kacamata kuda. Tidak ada keraguan. Nasraniyah, Yahudiyah, Buddha, Hindu adalah kufur. Tidak ada la miryata fih. Itu sikap kita. Namun kita berhadapan dengan sesama kaum muslimin, dengan ulama bahkan. Kenapa tidak ada toleransi, kebesaran jiwa untuk kemudian menerima fakta yang memang dia pemahamannya sebatas itu. Saya pemahamannya sebatas ini. Dia memahami itu, saya memahami ini. Tidak masalah. Selama metodologi yang kita gunakan adalah taqdimul kitab wa sunnah. Selama kita sama-sama mendahulukan kitab, mendahulukan Al-Quran, sunnah dibanding selain keduanya. Namun kalau sudah kita menggunakan, tidak, secara logika ayat ini tidak masuk akal. Hadis ini tidak masuk di nalar. Hadis ini sudah ketinggalan zaman. Baru kita tidak ada toleransi. Ini berarti sudah tidak beriman lagi dengan Al-Quran dan sunnah. Ini tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Namun kalau apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran, dalilnya sunnah. Apa dalilnya? Al-Quran dan sunnah. Berarti harus ada toleransi. Selama metodologi yang digunakan adalah metodologi yang ilmiah seperti yang digariskan oleh para ulama. Wallahu ta'alam. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.